إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Baik, sebelum melanjutkan pelajaran, menjawab dari pertanyaan yang telah masuk terkait dengan pelajaran. Jika Ahlun Najd atau yang lainnya mereka berhenti di Madinah, maka apa sudah cukup mikot mereka pada mikot-mikot mereka, atau harus mengambil mikotnya Ahlu Madinah juga? Perlu untuk dipahami bahwa mikot ini kan sebagai ya, posisi awal seseorang melakukan ihram untuk haji atau umrohnya, ya, yang dengannya berarti dia ya, sejak itu masuk ke wilayah yang dengannya dia akan menuju ke Ka'bah, ya, ke, atau ke Makkah. Ya. Dan kita sudah pelajari bahwa mikot yang paling jauh itu mikot ahli Madinah, ya. Ya, sehingga coba mungkin bisa tergambar kalau seorang misalnya dari Najd apa Umar, mikotnya mana Ahlu Najd? Bagus, Mas Bagus, Kornul Manazil atau Kornul Sa'adib. Nah, itu kan terus mengarah ke Makkah. Iya. Apa keluar lagi? Ya. Keluar lagi untuk nanti cari ke Madinah dan enggak. Baik. Ini artinya seandainya misalnya seorang yang tinggal di Najd ya tidak melewati mikotnya, namun dia misalnya mengambil jalan atau misalnya pergi ke Madinah ya tanpa melewati mikotnya, maka dia nanti ketika hendak melakukan ya manasik untuk haji atau umrohnya, ya tentunya dari ya mikot penduduk Madinah. Adapun kalau dia sudah masuk ke mikot yang dia lewati, ya ini tadi ya Qarnus Salib atau Qarnul Manazil, ya dengan sendirinya ya dia akan mengarah ke mana? Ke Makkah. Ya, dan mungkin mengarahnya ke Madinah karena keluar lagi seperti itu. Tallahu alam. Berikutnya, bagaimana penjelasan ulama terkait hadis Adi bin Hatim yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Adi bahwa jika umurnya panjang maka ia akan menyaksikan tiga perkara, salah satunya wanita yang menunggangi unta sendirian hendak berhaji. Tidak ada yang ia takutkan kecuali Allah. atau sebagaimana dalam hadis. Taib, hadis yang dimaksud hadis Adi bin Hatim diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang dalam kitab sahihnya. Berdasarkan penjelasan ulama, ya, dalam menjamak hadis ini dengan hadis la yahillu limra'atin an tusafira yaumaini yaumun aw yaumaini aw lailatun wa lailatin illa ma bi mahram, yang nanti akan kita pelajari. Hadis ini, hadis Adi bin Hatim ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama Syafi'iyah tentang bolehnya berhaji atau umrah tanpa mahram. Ya. Namun ternyata, ya, di antara ulama besar dari kalangan Syafi'iyah, ya, sebagai contoh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, demikian pula Ibnu Daqiqil 'Id, ya, beliau termasuk di kalangan Syafi'iyah, menjelaskan bahwa hadis ini, ya, ini babnya adalah bab dalail nubuwah, ya, bukti kenabian sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menghabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi pada umatnya dan terjadi sebagaimana yang beliau khabarkan. Ya, di mana Adi ibn Hatim betul-betul menyaksikan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan kata mereka berdua bahwa bab khabar itu tidaklah dijadikan dalil tentang boleh atau haramnya, ya, suatu perkara. Namun di sini, ya, kata mereka Al-Hafidz adalah salah satu di antara, yakni pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi aman yang akan dirasakan oleh kaum muslimin, demikian juga, ya, tingginya kalimat Allah sehingga sampai-sampai seorang wanita, ya, safar dari tempatnya di Hayrah. Hayrah ini satu tempat di wilayah Irak. Ya, yang jelaskan itu safar, ya. Ya. Itu dia dalam keadaan sendirian, ya. Tidak mengkhawatirkan adanya gangguan dalam safarnya. Ya. Adapun terkait dengan hukum, ya, maka dipetik dari hal yang muhkam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan la yahillu limra'atin an tusafira ya ila ma di mahram, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak halal bagi seorang wanita untuk dia safar kecuali bersama dengan mahramnya, baik itu ayahnya ataupun pamannya ataupun saudaranya yang menjadi mahram dalam safarnya tersebut. Ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz, ya, Ibnu Hajar, demikian juga, ya, Ibnu Daqiqil 'Id rahimahumullah. Kemudian terkait dengan masalah ini yang mungkin perlu untuk, ya, diingatkan sebagai bentuk saling mengingatkan di antara kita yang sempat, ya, kami berkonsultasi dengan sebagian, ya, asatidzah kita terkait semakin, mungkin semua juga bisa menyaksikan, semakin banyaknya, ya, para akhwat atau umahat yang berkendara sepeda motor, ya. Baik. Dulu awal saya kesini sekitar tahun 2003, ya, akhwat atau umat naik motor itu pemandangan yang gerib. Ya, bagi Abu Umar, ya, sebagai orang lama bisa merasakan ini, ya. Gerib. Ada satu di antara mereka naik motor ternyata karena kondisi suaminya sakit keras. Ya, dia butuh keluar. Itu di masa itu. Ya. Namun seiring ya waktu, sebagian memang ada dari orang-orang yang mulai mengenal dakwah, ingin datang ke majelis al-ilm dalam kondisi jauh dari tempat tinggalnya. Ya, kondisi walinya juga belum bisa untuk mengantarnya kalau belum ridha dengan anaknya yang ngaji seperti itu. Ya, tentu kondisi ini tidak bisa ya disamakan dengan mereka yang tidak menghadapi kondisi yang semisal itu. Ya, tinggal misalnya di lingkungan sini, di mujtama salafiyin, untuk bisa mendatangi majelis ilmu ya mudah ya, sehingga jangan sampai ya keberadaan mereka dijadikan sebagai alasan bahwa mereka juga ya naik motor ya. Masalah yang perlu untuk dipertimbangkan ketika ya seorang wanita naik motor, hal yang mungkin bisa terjadi, dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Bagaimana ketika la qadarullah terjadi kecelakaan di jalan? Itu yang sempat diingatkan oleh sebagian asatidzah kita. Kira-kira yang mau menolong itu apa yang pertama kali dibuka? Wajahnya seperti itu. Ya mungkin kalau misalnya buat SIM seperti itu bisa diatur ya, oleh itu. Tayang motornya perempuan, sehingga ketika ya apa pengecekan sidik jari juga yang ya poluan kan seperti itu bisa. Ya. Tapi kalau kecelakaan bisa diatur? Ya, tidak. Itu yang seperti itu dipertimbangkan. Belum lagi adab yang perlu untuk diingat oleh wanita dalam hadis Abi Asid ya radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid. Ya. Ternyata didapati para ya sahabiyat mereka keluar ya berbarengan dengan para sahabat sehingga terjadi di situ ikhtilat di jalan. Ini kata Abu Asid. Terjadi ikhtilat fi thariq. Jadi ikhtilat itu bisa juga terjadi di mana? Di jalan, bukan hanya di ruangan. Bisa terjadi di jalan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pemandangan seperti itu mengatakan istakhirna. Ya, istakhirna artinya ya. Ya, tahan. Ya, jangan seperti itu. Baik. Istakhirna. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu laisa lakunna an tatahaqqaqna at-tariq. Karena sungguhnya bukan hak kalian wahai para wanita untuk ambil jalan bagian tengah. Kira-kira kalau wanita naik motor minggir terus ya kebanyakan malah wanita ya yang umum itu kan malah nyalip sana nyalip sini ya. Ya, kadang ratingnya ke kanan, beloknya ke kiri, seperti itu. Ya itulah perempuan seperti itu. Ya. Kata Nabi alaikunna ya bihafatit tariq. Wajib bagi kalian untuk mengambil bagian tepi jalan. Itu adab wanita di jalan. Ya, sehingga ya tentu dalam hal ini saya mengingatkan para suami, demikian juga para ayah yang memiliki anak sudah mulai besar ya, jangan menjadi suatu yang bangga kalau istrinya keluar naik motor ya. Kecuali sekali ini pada kondisi yang betul-betul tidak ada jalan lain kecuali itu. Masalah ngantar anak ke sekolah, kalau suami masih bisa ya jangan mengandalkan istri. Ya. Mungkin sekarang sebatas ya, beli jajanan ke keprean. Nanti keprean enggak ada ke Bojong. Ya, Bojong enggak ada ke Magelang, ya. Ya. bukan ada kemungkinan, ya, sebagaimana terjadi pada sebagian banin ketika sudah bisa motor, ya, ternyata didapati kalau kemarin baru bisa sepeda cuma sampai muntilan, begitu sudah bisa naik motor ditemukan di alun-alun Magelang. Ya. Jadi hal yang betul untuk diingat, ya, untuk kita semua saling memperbaiki keadaan kita. Ya, semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala yang menjaga lingkungan kita dari berbagai keburukan, berbagai fitnah. Ya, sungguhnya di antara sebab keburukan itu ya dari kelalaian kita terhadap hal-hal yang akan merusak, ya, tatanan kehidupan Islami yang kita berusaha untuk membangunnya. Baik. Kita lanjutkan. Masuk pada bab yang kedua dari Kitabul Hajj. Babu ma yalbasuhul muhrimu minas siyabi. Bab tentang apa yang dipakai, ya, dari pakaian oleh seorang yang sedang melaksanakan ihram, baik dalam hal ini ihram untuk haji maupun ihram untuk umrah. Qala al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah al-hadisul awal, hadis yang pertama pada bab ini, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridai keduanya, anna rajulan qala, bahwa ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, tidak disebutkan di sini siapa, ya, yang bertanya kepada Nabi. Dan ini bukan perkara yang terpenting karena, ya, jahalah sahabah la tadur, ya. Jadi tidak diketahuinya siapa sahabat yang bertanya kepada Nabi, itu tidak memudaratkan, ya, riwayat ini. Kata lelaki tadi, ya Rasulullah, ma yalbasul muhrimu minas siyab. Lelaki ini bertanya, ya Rasulullah, apa yang semestinya dipakai oleh seorang yang melaksanakan ihram dari asyab, dari pakaian. Jadi yang ditanyakan lelaki itu, apa yang semestinya dipakai? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jawabannya tidak menyatakan, ya, sebaiknya yang sedang berihram memakai pakaian ini, pakaian ini, pakaian ini. Tidak. Tetapi justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang tidak boleh dipakai. Artinya, di luar dari perkara yang terlarang tersebut, maka seorang yang muhrim, yang sedang melaksanakan ihram, boleh untuk memakainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalbasu al-qamisa. Seorang yang sedang melaksanakan ihram, dia tidak memakai kamis. La di sini la an-nafiyah. Ya, namun bimakna an-nahy. Bahkan kata para ulama, bisa jadi penafian itu lebih mengena, mendalam maknanya dibandingkan nahyu, dibandingkan larangan. Kata Nabi, la yalbasul qamisa. Ini seorang lelaki yang sedang melaksanakan ihram, maka dia tidak boleh memakai qamis. Ma'ruf insyaallah ya qamis, seperti yang antum kebanyakan pakai itu. Yang kita sering nyebutnya jubah, ya seperti itu. Itu qamis. Walal amaim. Tidak pula memakai imamah. ya, ini sorban yang dibelit-belitkan di kepala, ya. Baik. Adapun kalau yang cuma di apa, ditumpangkan di kepala itu namanya khimar, ya. Ya. Bukan himar tapi khimar, ya. Nah mungkin anda bisa lihat kalau Ustaz Muhammad Asewet ngisi ta'lim itu pakai imamah, ya, seperti itu, ya. Ya. Kalau Ustaz Abu Sabiq ngimami itu pakai khimar, ya, seperti itu, bukan pakai himar, ya. Baik. Kemudian wala sarawilat, ya, tidak pula memakai sarawilat, ya. Ini jamak dari sarawil. Ya, sarawil itu bukan jamak dari sirwal, bukan, ya. Sarawil itu tunggal, ya, begitu. Jamaknya sarawilat. Ya, tidak memakai sirwal. Walal baronis. Al-baronis jamak dari burnus. Ya, burnus itu jenis pakaian yang menyatu dengan tutup kepalanya. Ada mungkin yang pakai jubah seperti itu modelnya. Yang sekaligus ada tempelan di sini ke kepala begitu, itu burnus. Tergambar, ya, insya Allah, ya, karena di sini terkadang ada yang pakai itu. Ya. Terlepas dari yang pakai tahu itu burnus atau tidak, yang penting wujudnya itu, ya, seperti itu. Kemudian walal khifafa, tidak pula memakai khifaf. Ini jamak dari khuf. Ya. Khuf itu alas kaki yang menutupi kedua mata kaki. Ya, terlepas bahannya dari kulit, ya, bahannya dari kain, ya, ataupun dari siang lainnya, ya, pakaian atau alas kaki, ya, yang menutup kedua mata kaki dinamakan khuf. Kata Nabi, illa ahadun la yajidun na'alaini, kecuali seseorang yang dia tidak mendapati sandal. Istilah sandal ini berlaku untuk semua alas kaki yang tidak menutupi kedua mata kaki. Itu na'al. Sehingga, ya, mungkin jenis sepatu yang dinamakan sepatu, apa namanya, sepatu cat, ya. Itu, ya, masuk makna na'al. Karena tidak menutupi kedua mata kaki. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal yalbas al-khuffaini wal yaqta'huma asfala min al-ka'baini." Maka jika seseorang tidak mendapati sandal, artinya tidak memiliki sandal, maka hendaklah dia pakai khufnya dengan memotongnya, memotong kedua khufnya hingga di bawah kedua mata kaki. Sehingga menjadi apa? Menjadi na'al, menjadi sandal. Terkait dengan ini, para ulama menjelaskan bahwa hukum ini, yakni keharusan seseorang yang tidak punya sandal untuk khufnya dipotong ini, dimansuh, ya, dihapus dengan hadis yang akan kita pelajari pada hadis berikutnya. Kemudian wala yalbas minas thiyabi syai'an massahu za'farani au warsun. Dan janganlah, ya, seseorang memakai dari pakaian yang terkena za'faron atau wars, yakni, ya, terkena, ya, parfum, ya, dari apapun bahannya seperti itu. Ini bagi orang yang sedang ihram. Dan pada hadis ini terkandung larangan yang itu khusus untuk laki-laki dan umum baik laki-laki ataupun wanita. Yang umum ini yang bagian terakhir. Kemudian walil Bukhari di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala tantakibul mar'ah, dan seorang wanita ketika berihram dia tidak boleh memakai niqab. Niqab adalah ya, bagian dari atau jenis pakaian yang dikhususkan ya untuk menutup wajah. Ya, untuk menutup wajah itu niqab. Mungkin bahasa kitanya sadar ya seperti itu. Baik. Kemudian wala talbas al-quffazaini, dan jangan seorang wanita yang sedang ihram dia memakai al-quffazaini, yakni sarung tangan. Ya, jadi ini dua jenis yang biasa dipakai oleh wanita yang tidak boleh manakala dia sedang melaksanakan ihram. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah qawlu bab ma yalbasul muhrimu minas thiyab ay ma alladhi yahillu lil muhrim wa ma alladhi yahrumu alayh. Yani apa yang halal bagi seorang yang sedang melaksanakan ihram dan apa yang haram baginya. Fa innal muharramati qismani. Dan sungguhnya perkara yang diharamkan itu terbagi dua. Qismun yahrumu ala kulli hal. Ya, yang pertama yakni yang haram dalam segala kondisi. Baik. Yang haram dalam ya, segala kondisi. Contoh misalnya bagi para lelaki ya, haramnya isbal ya. Isbal apa artinya? Menjulurkan pakaian hingga menutupi kedua mata kaki. Nah, ini sifat keharamannya berlaku ya dalam segala kondisi, baik dia dalam sholat ataupun di luar sholat. Kita kan kadang-kadang mendapati sebagian saudara kita muslim selesai wudu ya, biasanya sebelum masuk masjid celananya dilinting dulu ya. Ya, masuk masjid kemudian setelah selesai sholat keluar dari masjid ya, celananya di lintingnya dilepaskan lagi begitu. Ya, ternyata alasan mereka bahwa di sana ada hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima orang yang pakaian salat orang yang pakaiannya ya isbal ya. Syekh Ibnu Baz, demikian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa riwayat tersebut riwayat yang dhaif ya, keharaman isbal bagi laki-laki itu berlaku dalam seluruh kondisi dalam sholat ataupun di luar sholat. Baik. Kemudian waqismun ya, yuharram li'arid, dan jenis yang kedua ya, atau bagian yang kedua yang diharamkan karena suatu kondisi khusus ya, kal muharramati fis siyam. Ya, seperti hal-hal yang diharamkan ketika seseorang berpuasa, di mana di luar puasanya hal itu ya dihalalkan ya, seperti makan, minum itu diharamkan pada kondisi sedang berpuasa. Wassalah ya, demikian juga ya perkara yang diharamkan ketika sholat, yang di luar sholat itu boleh, contoh misalnya berbicara ya, itu diharamkan ketika sholat. Kemudian wal hajj, demikian juga yang diharamkan pada kondisi sedang berhaji, wa nahwiha ya, dan yang semisalnya, termasuk misalnya berburu ya, ketika seorang sedang berihram tidak boleh ya, di luar itu ya tidak terlarang. Ini yang dimaksud berburu hewan darat. Qala Ibnu Rajab rahimahullah. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah beliau berkata innal asla alladhi bana alaihi al-imamu Ahmad مذهبه أن من فعل محرما في العبادة وقد نهي عنه لخصوصها فإن العبادة تبطل بفعله ما لم يدل الدليل على عدم بطلانها بفعله. Kata Imam Ibn Rajab, ini calon beliau dinukil dari Al-Qawaid Ibn Rajab. Jadi Imam Ibn Rajab memiliki kitab khusus yang berisi kaidah penting. Kata beliau, sesungguhnya prinsip yang dibangun oleh Imam Ahmad mazhab beliau, ya, yang dibangun di atasnya mazhab beliau, bahasanya barang siapa melakukan suatu perkara yang diharamkan dalam ibadah di mana telah dilarang darinya li khususiha, karena kekhususan ibadah tersebut, ya, jadi khusus pada ibadah tadi dilarangnya, fa innal ibadata, maksudnya ibadah tadi, tabtulu bi fi'lihi, akan menjadi batal, ya, dengan dilakukannya hal yang dilarang tadi. Ma lam yadulla ad-dalilu ala adami butlaniha bi fi'lihi, selama ya tidak ada dalil yang menunjukkan, ya, tidak batalnya ibadah tersebut dengan, ya, melakukannya, dengan melakukan perkara tersebut. Ya, saya ulangi, Imam Ahmad, ya, beliau, ya, di antara prinsip yang dengannya mazhab beliau, ya, dibangun bahwa suatu perbuatan yang diharamkan dalam sebuah ibadah di mana telah datang larangan untuk melakukan perbuatan tersebut pada ibadah tadi, maka ibadah tadi menjadi batal. Ibadah tadi menjadi batal dengan sebab dilakukan hal yang dilarang tadi. Ma lam yadulla ad-dalilu ala adami butlaniha bi fi'li, selama tidak ada dalil yang menunjukkan tidak batalnya, ya, perbuatan tersebut, ya, ketika dilakukan. Baik. Contoh misalnya yang dilarang, ya, ketika sholat misalnya. Apa saja yang dilarang ketika sholat, Andika? Perbuatan di luar sholat yang dilarang ketika sholat. Bercakap-cakap, ya, berbincang-bincang, baik. Ya. Ya, ketika seorang, ya, melakukan pembicaraan, ya, kalamun nas, yang ini dilarang di dalam sholat, sebagaimana dalam hadis Muawiyah ibn al-Hakam, ya, as-Sulami, ketika beliau mentashmid, ya, seorang yang bersin seperti itu. Nah, para sahabat yang lain sudah tahu hukumnya, ya, sementara Muawiyah ibn al-Hakam ini belum mengerti hukum tentang itu. Ya. Sehingga ketika ada yang bersin, beliau menjawab yarhamukallah, dan ini kalam annas, ya, pembicaraan antara manusia, yang kemudian di hadis itu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tidak bolehnya. Ya, sehingga ketika larangan itu khusus pada suatu ibadah, ya, maka ketika dilakukan larangan tadi menjadikan batalnya ibadah tadi. Baik. Kemudian wal muharramatu fil haji salasatu aqsam, dan hal-hal yang diharamkan, ya, dari perbuatan ketika seorang melaksanakan ibadah haji itu terbagi tiga. Qismun yahrumu 'ala ar-rijali khassatan, bagian yang diharamkan atas para lelaki secara khusus. Jadi larangan itu teruju pada para lelaki saja. Wa qismun yahrum 'ala an-nisa'i khassatan. Yang kedua, larangan yang terkhusus ya bagi para wanita. Wa qismun yahrum 'ala ar-rijali wan-nisa. Dan ya bagian yang yang terlarang bagi para lelaki dan wanita, wawal aksar, dan ini yang paling banyak diantara hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan ibadah haji. Faminal muharramati ala rijali khasatan, diantara hal yang diharamkan bagi para lelaki ya secara khusus, yakni ketika sedang melaksanakan ihram, lubsul mukhayyat wa taghtiyatur ra'si, adalah memakai pakaian yang berjahit. Demikian pula menutup kepala, ya menutup kepala. Dan yang dimaksud yang berjahit di sini, yakni yang dibentuk, ya mengikuti bentuk postur manusia atau badan, ya. Sebagai contoh seperti gamis, ya seperti itu. Ya demikian juga sirwal itu kan dibentuk sesuai dengan ya bentuk badan. Ya. Adapun semata di situ kain itu ada jahitannya, ya. Sebagai contoh misalnya kain yang biasa diistilahkan kain ihram, ya mungkin topi-topinya dijahit ya, iya, biar tidak apa namanya, tidak menodol, tidak meruul, ya seperti itu, ya. Jangan kemudian loh ini ada jahitannya, nggak boleh dipakai, enggak gitu. Ya. Jadi jenis pakaian yang berjahit yang dibentuk mengikuti bentuk badan manusia. Waqad dzakarahu biqauli fi hadis Ibnu Umar, di mana telah disebutkan ya oleh rawi di sini, yakni Ibnu Umar, ya dalam hadis Ibnu Umar, anna rajulan qala ya Rasulullah ma yalbasul mahrimu minas siyab. Bahwa seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa yang boleh dipakai seorang yang dalam kondisi ihram dari jenis pakaian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalbasul qamis. Ya, seorang yang ihram ya, yakni dari para lelaki, dia tidak boleh memakai gamis. Dikatakan di sini wa huwa al ma'ruf, yakni gamis ini perkara yang ma'ruf, ya. Kemudian dikatakan di sini sawa'an kana mukhayyatan ala qadri al-jasadi kal qamis aw mansujan ala qadri al-jasad. Sama saja dari pakaian yang dijahit ya sesuai dengan kadar atau ukuran jasad atau bentuk jasad, ya bentuk tubuh kita, ya kal qamis seperti qamis aw mansujan atau ditenun, dibikin ya ala qadril jasad, ya sesuai dengan bentuk tubuh, ya kal finilah, finilah wa nahwiha. Al finilah ya kan, kalau yang digambarkan di sini ini seperti ada mungkin jenis ya kaos dalam yang ya, sudah baik yang ada lengannya ataupun tidak, yaitu kan membentuk badan ya seperti itu. Ya. Ada yang memang itu tanpa jahitan sama sekali. Ya, mungkin sebagian ikhwan melihat yang jenis kaos dalam di situ tidak ada sambungannya, tapi memang sudah dibuat, dibentuk, ditenun untuk menggulung seperti itu untuk badan seperti itu. Nah, itu bisa jadi tanpa jahitan namun sudah dibentuk membentuk postur badan, ya postur tubuh, maka itu masuk ke dalam jenis yang dilarang. Fayahrumu dzalika 'alal rajuli khasatan. Maka jenis ini, jenis pakaian yang berbentuk ya seperti postur tubuh, ya, maka ini diharamkan bagi lelaki secara khusus. Wa mithlu dzalika al-kiba'u. Ya, wa huwa ziyun, ya, wa nahuhu. Ya, yang sejenis dengan ini kiba, ya, kiba ini yakni semacam jaket, ya. Baik yang ya hanya sampai ke tengah badan ataupun yang panjang seperti itu. Tapi bisa dikatakan ya semisal itu jubah luar, ya. Terkadang mungkin apa antum melihat masyaih selain pakai gamis ada yang jubah luarnya, ya seperti itu. Itu juga ya termasuk di dalamnya. Kemudian wal aba'ah wa nahwa, demikian juga aba'ah, yakni abaya, ini yang dipakai para wanita. Ya, dan yang semisalnya ya minal malabis al mu'tadah. Namun ya ini terkait lagi perkaranya terkait dengan laki-laki, ya. Dari jenis pakaian-pakaian yang mu'tadah yang biasa dipakai, ya. Li'annahu idza nassa syari'u 'ala mu'ayyanin wa hakama 'alaihi bi hukmin dakhala fihi dzalikal hukmu al mu'ayyan wa ma huwa mithluhu wa ma huwa aula minhu. Dan jenis pakaian yang lain, ya, dari pakaian-pakaian yang biasa dipakai, yang keumuman kita ya memakainya, dari pakaian yang umumnya dibentuk seperti bentuk badan kita, bentuk tubuh kita. Ya. Jadi meskipun di sini tidak disebutkan satu persatu, nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan, yakni la yalbasu al-qamis. Ya. Kita mengetahui bahwa qamis adalah jenis pakaian yang dibuat mengikuti bentuk badan. Sehingga dari sini masuk di dalamnya qamis itu sendiri. Demikian pula yang semisalnya dari jenis pakaian yang dibuat mengikuti bentuk badan. Contoh misalnya kalau di kita mungkin semisal baju koko, ya. Baju koko, paham ya? Ada yang pakai contohnya di sana. Biasanya mas, contoh Mas Miftah lah seperti itu pakaiannya, ya. Nah, itu kan dibuat sebagai dengan bentuk badan. Ya, itu masuk yang semisalnya, ya. Wa ma huwa aula minhu, demikian juga yang lebih daripada itu. Ya. Jadi intinya yang di situ dibuat mengikuti bentuk pola badan manusia. Ya. Nah, termasuk di dalamnya juga pakaian dalam yang tadi contohkan misalnya ya kaos dalam. Kemudian bagi lelaki juga celana dalam, ya. Baik. Ya, maka itu juga ya tidak boleh karena ya jenis pakaian itu dibuat ya mengikuti bentuk badan manusia. Kemudian berikutnya wa qauluhu walal amaim. Tidak pula seorang yang ihram dari kalangan lelaki dia memakai imamah. Ai ma yuj'alu 'ala ar-ra'si kal 'amaimi al-ma'rufah. Jadi apa yang biasa dipakai di kepala seperti imamah, imamah yang ma'rufah yang dikenal. Ya. Wasyimagu wa tawashimagi wa nahwiha mimma yuj'alu 'ala ar-ra'si, demikian juga sorban dan yang semisalnya, ya, dari yang dipakai di kepala. Ya. Jadi intinya yang jenis pakaian yang menempel ke kepala. Ya. Sehingga termasuk di dalamnya kita tidak boleh memakai peci, ya, ketika sedang ihram. Kemudian ditanyakan di sini, wa hal asy-syamsiyatu mithlu dzalika fatahrumu am la ya fatubahu. Apakah syamsiyah Jadi payung. Semisal dengan itu, sehingga dengan itu diharamkan, ya. Ataukah tidak sehingga dibolehkan? Kata Syekh, fihi khilaf. Ya. Fihi khilaf. Pada permasalahan ini ada perbedaan pendapat. Wa la kullin fatarkuhu ahwatu wa ahsan. Ya, yang jelas meninggalkannya pada sesuatu yang diperselisihkan antara boleh ataupun haramnya, maka ya meninggalkannya itu suatu kehati-hatian dan sikap yang lebih baik. Ya, ini tentunya bagi ya setiap kita yang ya belum mengerti hukumnya yang rajih mana dalam permasalahan ini ataupun yang lainnya. Ketika di sana ada khilaf di kalangan para ulama antara yang satu membolehkan ya dan yang satu tidak, maka kehati-hatian ini perlu ditempuh. Ya, jangan ketika seorang dalam keadaan masih samar tentang suatu perkara, ya, kemudian melihat di sana ada yang membolehkan, oh, enggak apa-apa, ada ulama yang membolehkan kok. Ya, seperti itu. Jangan seperti itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang masalah ini untuk kita sikapnya hati-hati. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat ya faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ini sikap ya yang semestinya ditempuh manakala kita mendapati khilaf, kita tidak mengerti mana yang rajih dan bermasalah itu boleh atau tidak. Maka sekali lagi kehati-hatian ya itu hal yang harus ditempuh. Li'anal maqsuda tarkut tarafuh ya wal malbusatil mu'tadah. Karena yang menjadi maksud atau tujuan dalam kita ya menjalankan ihram dari apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jenis-jenis pakaian ini, yakni meninggalkan sikap tarafuh yakni kemewahan. Ya, demikian pula meninggalkan pakaian-pakaian yang biasa dipakai di luar ihram. Ya, yang umumnya ya orang memakai pakaian yang membentuk badan ini di luar ihram. Kemudian fa in kana yatadarraru bi kashfi ra'siha ra'sihi, kalau seorang lelaki dia merasakan atau mendapatkan mudarat dengan dia membuka kepalanya, ya. Jazalahu tadhiyatuhu biqadri ad-darurah wa yufdi, maka boleh baginya ya untuk menutup kepalanya ya sesuai dengan kadar daruratnya dan kemudian dia membayar fidyah ya fidyah pelanggaran ya seperti itu. Liqaulihi ta'ala faman kana minkum maridan aw bihi adza min ra'sihi al-ayah. Ya, barang siapa di antara kalian mengalami sakit atau ya mengalami atau mendapatkan adza ya pada kepalanya ya, kemudian pada kelanjutan ayat ini terkait kisah seorang sahabat yang ketika melaksanakan haji ya didapati kutu-kutu ya di kepalanya itu sampai demikian banyaknya sampai ke wajahnya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat tadi karena dia termudharatkan dengan kutu itu. Sekarang kita jangankan kutu yang sebanyak itu di wajah ya, ya satu semut yang ada di wajah sudah bikin gangguan terhadap kita. Ya, maka Nabi memerintahkan untuk sahabat tadi ya mengundur rambutnya dan membayar fidyah. Baik. Ini yang sementara kita baca pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.